Setiap kali ku berkata, setiap kali ku bertanya, selalu tak pernah ada jawabanmu. Tak seperti biasanya, tak seperti dulu kala, senyummu selalu menyambutku. Dosa apa yang menimpa, duka apa yang menyiksa, hingga kau begini. Aku tak mengerti dan takkan mengerti bila kau tetap sendiri. Sampai kapankah dirimu, sampai kapankah bibirmu kan terus membisu. Adaku, sampai kapankah jiwamu, sampai kapankah hatimu kan terus membeku. Tidak inginkah dirimu untuk menyatakan semua apa yang telah terjadi, agar hati ini, agar batin ini tak ragu dalam menanti. Setiap kali ku berkata, setiap kali ku bertanya, selalu tak pernah ada jawabanmu. Tak seperti biasanya, tak seperti dulu kala, senyummu selalu menyambutku. Dosa apa yang menimpa, duka apa yang menyiksa, hingga kau begini. Aku tak mengerti dan takkan mengerti bila kau tetap sendiri. Sampai kapankah dirimu, sampai kapankah bibirmu kan terus membisu. Sampai kapankah jiwamu, sampai kapankah hatimu kan terus membeku. Tidak inginkah dirimu untuk menyatakan semua apa yang telah terjadi, agar hati ini, agar batin ini dalam menanti, agar hati ini, agar batin ini tak ragu dalam menanti.